Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini masih kita bacakan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Waqi'ah dari tafsir Al-Muyassar. Dan pada pembahasan malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke-86 hingga seterusnya. Kita langsung bacakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, falawla in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Pada ayat yang sebelumnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keadaan al-ihtidhar, sakaratul maut, keadaan di mana seorang hamba akan berpisah dengan alam dunia, dan tatkala itulah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah turunkan berada di sekitarnya untuk mengambil ruh mereka. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat di sisi seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut di antara dibandingkan kalian. Lebih dekat di sini maksudnya adalah dengan para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, karena ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut, Allah akan turunkan para malaikat-malaikatnya, memberikan kabar gembira dengan al-jannah bagi mereka orang-orang yang beriman, dan memberikan kabar gembira dengan an-nar bagi mereka orang-orang yang kafir. Nah, kemudian pada ayat yang tadi kita sebutkan, falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin, masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, kisah bagaimana seorang akan mengalami sakaratul maut. Disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, falaula in kuntum ghaira madinin, artinya adalah wahal tastati'una in kuntum ghaira muhasibina wala majziyina bi'a'malikum. Apakah kalian memiliki kemampuan, in kuntum ghaira madinin, apabila kalian bukan seseorang yang nantinya akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan akan diberikan balasan sesuai dengan amalan-amalan kalian. Kalau kalian bukan kriteria seorang yang dihisab, demikian pula akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat sesuai dengan amalan-amalan kalian. Maka Allah menantang dalam ayat ini, tarji'unaha in kuntum sadiqin. Naam. Artinya adalah anta'idur ruha ilal jasadi, tarji'unaha, kalian kembalikan ruh tersebut. Artinya adalah kalian kembalikan ruh ke jasad seseorang yang dalam keadaan akan berpisah dengan alam dunia. Tidak ada yang mampu untuk mengembalikan ruh setelah ruh tersebut dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak mampu untuk mengakhirkannya walaupun sesaat. Ketika datang ajalnya, tidak pula mereka bisa mengedepankannya. Apabila jiwa seseorang sudah datang ajalnya, maka di saat itulah nyawa mereka akan berpisah dengan raganya. Naam. Kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, in kuntum shadiqin lan turji'uha. Apabila kalian adalah orang-orang yang jujur, sama sekali tidak kalian tidak akan bisa mengembalikannya. In kuntum ghaira madinin. Pada hakikatnya yang namanya manusia akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan amalan-amalan mereka. Seperti yang Allah sebutkan di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang mengamalkan sebiji zarrah berupa kebaikan, pada hari kiamat dia akan melihatnya. Yang mengamalkan sebiji zarrah berupa kejelekan, mereka juga akan melihatnya. Masing-masing akan diberikan ganjaran oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Dan makhluk yang nantinya akan dihisab, akan diberikan balasan oleh Allah pada hari kiamat sesuai dengan apa yang mereka amalkan ketika hidupnya, adalah al-jinnu wal-ins, jin dan manusia. Mereka ini termasuk dari ahli taklif, seorang makhluk yang dikriteriakan sebagai seorang yang mukallaf, yang diwajibkan untuk menjalankan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal-insa illa liya'budun. Adapun selain dari jin dan manusia, mereka tidak akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka amalkan, kecuali hewan-hewan yang dahulunya mereka melakukan kezaliman kepada sesamanya, maka pada hari kiamat akan ada hisab. Tapi setelah hisab, tidak ada di sana balasan dari apa yang mereka lakukan. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hatta la yuqada asyatu al-jalha li syatil qurna, hingga akan dibawa digiring seekor kambing yang tidak bertanduk dengan seekor kambing yang bertanduk. Ketika di dunia kambing yang bertanduk ini menanduk saudaranya, maka akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, akan ada hisab, akan tetapi hisab yang Allah berikan kepada para hewan-hewan tersebut, hisab yang tidak ada di balik hisab tersebut adanya rahmat atau azab. Allah jadikan mereka setelah hisab menjadi debu. Sehingga seorang kafir ketika melihat hisabnya para hewan-hewan itu demikian mudah, mereka akan mengatakan seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia, ya laitani kuntu turaba. Mereka berharap kalau semisal mereka juga menjadi debu, sehingga setelah dihisab tidak akan mendapatkan azab, tidak akan mendapatkan rahmat. Namun kenyataannya tidak demikian. Jin dan manusia, mereka semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-88 dan 89 dan ayat yang setelahnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala membagi keadaan seorang makhluk yang dalam keadaan mengalami sakaratul maut menjadi tiga kelompok, sebagaimana ketiga kelompok ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di ayat-ayat yang sebelumnya. Naam, as-sabiqun, al-muqarrabun. Pada ayat yang sebelumnya telah kita sebutkan adanya ketiga kelompok, dua kelompok dari ahli jannah dan satu kelompok dari kalangan ahli nar. Nah, sehingga di akhir ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan keadaan masing-masing dari ketiga kelompok tersebut ketika dalam keadaan merasakan sakaratul maut. Dan Allah sebutkan mulai penyebutannya dengan keadaan mereka orang-orang yang muqarrabin. Naam. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun mereka orang-orang yang didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kalangan al-muqarrabin, maka rauh wa rihan wa jannatu na'im, ada tiga balasan yang Allah berikan kepada mereka. Disebutkan dalam tafsir al-muyassar, fa'amma in kana al-mayyitu min as-sabiqin al-muqarrabin. Adapun apabila sang mayit ini termasuk dari seorang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan, dekat didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amalan-amalan mereka, falahu inda mautihi, maka baginya ketika merasakan kematiannya akan mendapatkan ar-rauh, artinya adalah ar-rahmatul wasi'ah, rahmat yang luas Allah rahmati hamba tersebut. Waraihan artinya adalah wal farhu, dan kegembiraan karena mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma tatibu bihi nafsuh, dan apa saja yang jiwa-jiwa mereka merasa nikmat dengannya, mereka akan mendapatkannya. Walahu jannatun na'im fil akhirah. Adapun di akhirat untuk orang tersebut Allah sediakan surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Naam. Sehingga seorang mukmin ketika dalam keadaan mengalami kematian dia bergembira, sehingga disebutkan di dalam salah satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat adanya jenazah yang dibawa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mustarih, sang jenazah ini adalah seorang yang mustarih, yang beristirahat, artinya adalah beristirahat dari ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla ujikan hamba ini di alam dunia, sehingga nantinya dia akan mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun setelah lewat jenazah yang lainnya, seorang yang fajir lagi bermaksiat kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz mustarahum minhu. Jenazah yang fajir ini adalah jenazah yang makhluk-makhluk lainnya beristirahat darinya. Beristirahat darinya. Karena seorang yang fajir ketika wafat, ketika meninggal dunia, hamba-hamba Allah, negeri-negeri yang ada di dunia ini dan hewan-hewan semuanya tenang dan beristirahat dari kejelekannya. Karena dengan ulah-ulah tangan-tangan orang-orang fajir itulah menyebabkan negeri menjadi kering dan tidak subur, menyebabkan binatang-binatang melata menjadi tersiksa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Taala, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas." Sebab munculnya kerusakan di lautan dan di daratan adalah disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Sehingga ketika ada seorang hamba yang mengajarkan kebaikan, yang mendidik masyarakatnya untuk mengenal Allah dan melakukan amalan-amalan kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi mendoakan kebaikan untuk orang tersebut, hatta al-hitanu fil ma, hingga ikan-ikan yang ada di lautan, di air, mendoakan kebaikan untuk mereka, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Karena disebabkan karena perbuatan kebaikan para pengajar-pengajar kebaikan menyebabkan mereka mendapatkan rezeki, menyebabkan mereka mendapatkan kenikmatan dan ketenangan ketika menjalani kehidupan binatang-binatang tersebut di habitatnya. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullahu taala. Syekh Abdul Rahman bin Nazir As-Sa'di rahimahullah disebutkan di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan mengomentari ayat ini, "Dzakarallahu taala ahwalat tawaifis tsalats." Allah tabaraka wa taala menyebutkan keadaan ketiga kelompok yang Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya, ketika dalam keadaan sakaratul maut. Yang pertama adalah al-muqarrabin, yang kedua adalah ashabul yamin, yang ketiga adalah al-mukadzibin ad-dallin. Naam. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mentafsirkan makna dari al-muqarrabin dengan makna humul ladzina addul wajibati wal mustahabbat. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab. Perkara-perkara yang wajib dijalankan, mereka jalankan. Perkara-perkara yang dianjurkan, mereka juga as-sabiqun, berlomba-lomba untuk melakukannya. Nah, ini keadaan para al-muqarrabin yang mendapatkan kenikmatan yang demikian besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tarakul muharramat, mereka para muqarrabin, di sifat-sifat mereka kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah orang-orang yang juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, mereka tinggalkan. Ini al-muqarrabin. Wal makruhat, perkara-perkara yang dibenci juga mereka tinggalkan. Ini al-muqarrabin, yang makruh-makruh mereka tinggalkan. Wa fudhulil mubahat, dan perkara-perkara mubah yang tidak bermanfaat mereka juga meninggalkan. Menunjukkan itu adalah tingkatan yang tertinggi dari hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari kalangan as-salihin, al-mu'minin. Mereka lah orang-orang yang Allah sifati dalam firman-Nya, as-sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba melakukan amalan-amalan kebajikan. Ini para al-muqarrabin. Sehingga Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mentafsirkan ayat ini adalah pembagian yang Allah sebutkan pada akhir-akhir ayat surah Al-Waqi'ah yang mengkisahkan ketiga kelompok ini indal maut, tatkala mereka akan terlepas, berpisah dengan alam dunia. Naam. Dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang merasakan kematian akan mengalami yang namanya sakarat. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian tersebut ada saat-saat sekaratnya seseorang yang nantinya dia akan terpisah dari alam dunia. Dan saat-saat sekarat ini adalah saat-saat yang paling menyakitkan, saat-saat yang paling menyakitkan yang dialami oleh manusia. Naam. Sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan ketika seseorang dalam kondisi terluka separah apapun lukanya, hanya dirasakan oleh badan, hanya dirasakan oleh badan. Luka itu terkena kepada badan sehingga ruh itu terasa, ruh itu merasakan akibat sakit dari badan tersebut. Tangannya terpotong, ataukah mungkin dia terluka, hanya sebatas luka itu terkena ke badannya, bukan ke ruhnya, sehingga ruh itu merasakan sakit disebabkan karena sakitnya badan. Adapun sakaratul maut, yang sakit adalah ruh, yang sakit adalah ruh, dan badan merasakan sakit dari ruh tersebut. Ini menunjukkan keadaan sakaratul maut adalah keadaan yang demikian menyakitkan, dan satu keadaan yang seorang manusia akan merasakan saat-saat yang paling menyakitkan selama hidupnya. Namun disebutkan hikmah dari seseorang ketika merasakan sakaratul maut adalah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan pada setiap rasa sakit yang dialami oleh seorang mukmin dengan sabarnya sang mukmin ini dan husnudzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jadikan setiap rasa sakit itu sebagai kafarah dari dosa-dosa yang dilakukan oleh sang mukmin. Naam. Hingga sebagian di antara salaf bahkan berdoa kepada Allah agar supaya ketika dalam keadaan sakaratul maut merasakan sakit yang demikian sangat, tujuannya adalah agar supaya kesalahan-kesalahannya bisa lebih banyak dimaafkan, diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagian di antara salaf menyebutkan, sebagian di antara mereka ahli ilmu menyebutkan bahwasanya masing-masing dari anggota tubuh manusia itu merasakan sakarat. Merasakan sakarat. Ketika seorang merasakan sakarat, dimulai dari ujung kakinya mulai kaku. Ya kan? Mulai kaku. Naik ke atas sehingga secara berlahan setiap persendian, setiap urat, setiap otot, setiap jengkal daripada tubuhnya merasakan sakarat, merasakan kematian hingga sampai ke tenggorokannya, dan itulah saat-saat ruh seseorang akan terlepas dari raganya. Waliyadzubillah min su'i al-khatimah. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan seorang mukmin tentang datangnya kematian tersebut. Tujuannya adalah agar supaya sang mukmin itu bisa lebih memiliki motivasi untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bisa lebih khusyuk, tunduk, taat di dalam menjalankan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan satu faedah ketika beliau mentafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa min ayatihi annaka tarul arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat warobat. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kamu melihat bumi itu dalam keadaan khusyuk, tunduk di dalam menjalankan perintah Allah, patuh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bumi adalah makhluk yang khusyuk, yang tunduk, yang patuh di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untuknya. Disebabkan karena kekhusyukan bumi ini, Allah sebutkan faida anzalna 'alaiha al-ma'a, apabila kami turunkan air ini kepada bumi, menyebabkan bumi itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ihtazzat, bergerak, warobat, dan menumbuhkan tanaman-tanaman, biji-bijian yang ada di atasnya. Naam. Sehingga dengan air menyebabkan bumi tersebut subur, dengan hujan menyebabkan bumi tersebut yang sebelumnya kering menjadi subur, bahkan menumbuhkan tanaman-tanaman dan menghasilkan buah-buahan yang dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan faedah dalam ayat ini, sebab musabab kenapa seorang mukmin berakhlak baik, baik tutur katanya, baik muamalah dengan tetangganya, baik dan beradab ketika berinteraksi dengan sesamanya, adalah disebabkan karena dua hal, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Yang terbesarnya adalah karena khusyuknya hamba ini kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah uluwul himmah. Set lupa soalnya. Yang kedua adalah uluwul himmah, semangat yang besar untuk dia bisa mewujudkan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Kemudian beliau membawakan firman Allah yang tadi kita sebutkan, khusyuknya bumi menyebabkan bumi itu menjadi indah, menyebabkan bumi itu menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga ketika berbuah menyebabkan para petani, para penanam merasakan kelezatan, kenikmatan ketika memandangnya. Demikian pula seorang mukmin ketika dia khusyuk, maka akan melahirkan dari dirinya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang terpuji, amalan-amalan yang mulia. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa amma in kana min ashabil yamin. Naam. Sebentar. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah sebelumnya menyebutkan adanya khilaf di antara para ulama ketika mentafsirkan makna rauh, raihan dalam ayat ayat yang tadi kita sebutkan. Sebagian mentafsirkan makna rauh maknanya adalah rohah, ketenangan. Mustarohah, dia mendapatkan ketenangan, ketenteraman ketika berpisah dengan dunia. Ar-rauh sebagian menyebutkan seperti perkataan Al-Imam Mujahid rahimahullah dari kata al-istirohah, istirahat, sehingga dia tenang, istirahat dari ujian-ujian yang dialami oleh dirinya di alam dunia. Dia akan istirahat dengan datangnya kematian tersebut. Naam. Sebagian di antara ahli tafsir seperti Al-Imam Musudi rahimahullah mentafsirkan makna rauh adalah al-farahu, kegembiraan. Sehingga dia gembira ketika ajal menjemputnya. Wa raihan sebagian mentafsirkan maknanya adalah jannah, surga. Wa raha dan kelapangan. Al-Imam Mujahid rahimahullah mentafsirkan makna rauh dan raihan artinya jannah wa raha. Surga, rauh itu artinya surga, raihan adalah raha, yakni kelapangan. Nah, sebagian ada yang menyebutkan makna raihan adalah rizki yang Allah berikan untuknya. Nah, setelah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkataan para ahli tafsir ini, beliau mengatakan wa kullu hadhil aqwal mutaqaribah sahihah. Semua pendapat-pendapat ini saling berdekatan dan seluruhnya benar, kata Ibnu Katsirin rahimahullah. Fa inna man mata muqarraban Karena sesungguhnya seorang yang wafat dalam keadaan dia seorang yang didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan amalan-amalan saleh, hasala lahu jami'u dzalik, dia akan mendapatkan seluruh dari kebaikan-kebaikan tersebut. Minar rahmah, dia mendapatkan rahmat Allah. Warrahah, dia mendapatkan ketenangan. Wal istirahah, dia beristirahat dari ujian-ujian dunia. Wal farah wasurur war rizqil hasani, kegembiraan, kebahagiaan dan rizki yang baik, itu semuanya didapatkan oleh seorang yang muqarrab. Dan yang terakhir, dia mendapatkan jannatun na'im, surga yang di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan untuk mereka. Nah, ini menunjukkan tingkatan yang paling tertingginya dari ahli al-jannah, dari kalangan al-muqarrabin. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah Tabaraka wa Taala berfirman pada ayat yang ke-90 hingga 91, yaitu firman Allah Tabaraka wa Taala, fa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, fa amma in kana al-mayyitu min ashabil yamin, apabila sang mayit itu termasuk dari ashabil yamin, satu tingkatan yang berada di bawah tingkatan al-muqarrabin, dari kalangan ashabul yamin, fayuqalu lahu, akan dikatakan kepada mereka, salamun laka, keselamatan untukmu, wa amanun, engkau akan mendapatkan keamanan dari siksa Allah, dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Ini termasuk dari ahli jannah, dari ashabil yamin. Likaunika min ashabil yamin, karena engkau ini termasuk dari ashabil yamin. Nah, sehingga sang mukmin ketika dia berpisah dengan dunia, dia akan mendapatkan kegembiraan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga pada sebagian jenazah kita melihat dia tersenyum ketika wafat. Nah, ini sebagai bisyarah, kabar gembira yang ia dapatkan dari malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Taala. Nah, kemudian pada ayat yang setelahnya Allah Azza wa Jalla menceritakan kelompok yang terakhir, yaitu dari kalangan al-mukadzibin ad-dallin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahuwal haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Kita bacakan tafsirnya, wa amma in kana al-mayyitu min al-mukadzibin bil ba'thi. Adapun apabila sang mayit ini termasuk dari mereka yang mendustakan, al-mukadzibin, mendustakan di sini dalam tafsir Muyassar diartikan maksudnya adalah bil ba'thi, mendustakan datangnya hari kebangkitan. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan makna al-mukadzibin dengan makna al-mukadzibina bil haqq, mendustakan terhadap kebenaran, sehingga memiliki makna yang umum, mendustakan rasul, mendustakan Al-Qur'an, termasuk mendustakan kebenaran, sehingga mereka mendapatkan ancaman dari sisi Allah Tabaraka wa Taala. Ad-dallin artinya adalah adzallina anil huda, sesat dari petunjuk, menyimpang dari petunjuk. melenceng dari syariat Allah dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesat langkahnya. Naam. Maka Allah sebutkan fanuzulum min hamim, yakni maksudnya adalah falahu dhiyafatun min syarabi jahannam, ia akan mendapatkan jamuan ketika wafatnya dengan meminum minuman dari jahannam, al-mughli al-mutanahil hararah, yang dalam keadaan mendidih dan telah sampai puncak panas dari minuman tersebut. Diancam setelah wafatnya dia akan meminum minuman dari neraka jahannam, wal'iyadzabilah. La yusminu wa la yughni min ju'. Minuman-minuman, makanan-makanan yang dirasakan oleh ahli nar tidak menggemukkan badan-badan mereka, tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar dan dahaganya. Sehingga ketika mereka menyantap makanan dan minuman-minuman yang ada di neraka jahanam, semakin menambah siksaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Dan pada ayat yang sebelumnya telah kita sebutkan, ketika ahli nar meminum minuman-minuman yang ada di neraka jahanam, seperti halnya minumnya binatang unta yang dalam keadaan kehausan dan terkena penyakit, yang dengan penyakit tersebut membuat binatang itu terus minum dan tidak merasakan dengan minumnya akan melepaskan dahaganya. Wal'iyadzubillah. Naam. Tafsirnya telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Wa tasliyatu jahim, artinya adalah dia akan mendapatkan neraka jahannam. An-naru yuhriquha, neraka itu akan membakarnya. Wa yuqasi adzabuha syadid, demikian pula azab yang demikian dahsyat akan dipersiapkan oleh Allah untuknya di neraka tersebut. Wal'iyadzubillah. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Artinya disebutkan dalam tafsir al-muyassar, inna hadza, sesungguhnya ini, alladzi qasasnahu 'alaika, yang kami kisahkan kepadamu ya ayyuhar rasul, wahai rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah ketika seorang merasakan sakaratul maut, ada dari kalangan muqarrabin, ada dari kalangan ashabil yamin, ada dari kalangan al-mukadzibin, dan apa yang mereka rasakan masing-masingnya setelah wafatnya. Seluruhnya adalah haqqul yaqin alladzi la miryata fihi, satu keyakinan yang benar-benar ada dan tidak ada keraguan padanya. Haqqul yaqin ini tingkatan al-ilm, yang tertingginya adalah haqqul yaqin. Nah, ada yakin, ada haqqul yaqin, yang terakhir adalah ainul yaqin. Ainul yaqin ketika seseorang merasakan azab tersebut, dia melihat azab dan merasakannya sehingga dia akan merasa demikian yakin kebenaran janji Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pada akhir ayat Allah berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim, artinya adalah fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah, sucikanlah nama Rabbmu yang maha agung. Wa nazzihu amma yaqulu adh-dhalimun wal jahidun, sucikanlah Allah tabaraka wa ta'ala dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim, yang mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang mereka lakukan. Nah, dari apa yang mereka ucapkan tersebut. Nah, selesai kita bacakan tafsir dari surah Al-Waqi'ah, dan pembahasan setelahnya kita akan bacakan ayat surah yang selanjutnya itu surah Al-Hadid. Wallahu a'lamu bishawab. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, afan Ustaz, apa hukumnya orang yang lebih suka memandangi murdan daripada wanita atau istrinya sendiri? Wali'adzubillah. Ini jelas perbuatan yang keji, yang jorok, yang sudah berubah fitrahnya ke fitrah tabiat yang Allah Taala tabiatkan dia di atasnya, sehingga wajib baginya untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan. Bagi seorang yang terfitnah dengan fitnah ini, wajib baginya untuk berupaya bertobat kepada Allah dan mengupayakan dirinya untuk kemudian bisa terlepaskan dari jeratan-jeratan fitnah tersebut. Naam, dengan memperbanyak puasa. Kalau mungkin dia beristri, mungkin istrinya kurang enak dipandang, dia tambah istri. Naam, dia tambah istri. Sebagian menyebutkan ketika seorang menikah dengan seorang wanita yang begitulah, nah itu sebagai bentuk dia seorang yang benar-benar menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya dari perkara-perkara az-zina. Baik, ini insyaallah yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wa'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafidhakumullah.